kini engkau berada. Mengapa, oh mengapa, aku tak percaya. Dulu pernah aku mengagumimu, sekarang pun tetap mengharapkan. Andaikan mungkin ingin aku mengajak kau kembali seperti waktu itu, tinggalkan saja dan lupakan jadi. Anggaplah angin lalu. Sampai kapankah kau harus begini? Mungkinkah kau ingin terus begini? Andaikan mungkin ingin aku mengajak kau kembali seperti waktu itu, tinggalkan saja dan lupakan semua yang terjadi. Anggaplah angin lalu. Sampai kapankah kau harus begini? Mungkinkah kau ingin terus begini?